Januari ini langit beringas, paso sore badan asar, kerumujena layu di langit koneng, endahnya tak lagi warna. Cari antar daya pola, napada aku tinggalan bu, sempat guyon kurang. Tresnan lebih gajah dana. Januari ini langit beringas, paso sore badan asar, kerumujena layung di langit koneng, endahnya talaga warna. Tresnan di gajah dana. Indah rasa tak tresnan di gajah dana.